Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kajian kita pada malam hari ini yaitu menggali faedah, memetik hikmah dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Tentunya kita akan menyebutkan sekelumit saja dari faedah-faedah tersebut. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rasul, menjadi Nabi, untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran kepada cahaya iman, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, kefakiran ekonomi kepada kecukupan dari penghidupan. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengajak orang yang bisa diajak pada Islam, dimulai dari keluarganya, dari karib kerabatnya, dari orang-orang yang dekat dengannya. 13 tahun kurang lebih beliau sabar siang dan malam, terang-terangan sembunyi-sembunyi mengajak kaumnya kepada Islam yang akan mengantarkan mereka kepada jalan keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Menerima orang yang menerima dan menolak orang yang menolak. Namun karena agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pula yang berjanji akan memenangkan agama ini dan memunculkan di tengah-tengah manusia, permusuhan orang-orang kafir kepada Nabi tidaklah menyurutkan tekad beliau dalam mendakwahkan Islam ini. Seorang yang terkenal di tengah-tengah masyarakatnya sebelum diutus sebagai Rasul, sebagai As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya, tidak pernah mereka mendengar dari Nabi sebuah kedustaan. Tutur katanya baik, perbuatannya pun baik. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina. Terkenal di tengah masyarakatnya sebelum diutus sebagai Rasul, sebagai orang yang bersih. Memang sesuai dengan namanya itu Muhammad. Karena arti dari Muhammad adalah orang yang dipuji, orang yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani misi dakwah 13 tahun kurang lebih di kota Mekah. Dan hari bertambah hari, minggu bertambah minggu, bukannya orang-orang kafir mereka tersadarkan. Ketika hati telah dipenuhi dengan kekafiran, mereka pun gelap mata, menuduh Muhammad dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ada yang mengatakan Muhammad ini pemecah belah keluarga, Muhammad ini tukang sihir, Muhammad ini orang gila. Sekian banyak tuduhan. Kalau omongan pedas sudah terbiasa didengar oleh Rasulullah SAW semenjak beliau diutus menjadi Rasul. Tidak cukup banyak di sini. Bahkan mereka memperlakukan Nabi dengan kekerasan. Mereka melempar Nabi dengan batu. Ketika beliau sujud di Masjidil Haram, beliau dilempar dengan kotoran binatang. Padahal beliau tidak merampas harta mereka, tidak membunuh mereka. Beliau hanya mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah yang mencipta alam semesta. Meminta pada mereka untuk meninggalkan adat istiadat jahiliyah. Meninggalkan berperang satu dengan sananya, meninggalkan perampokan, meninggalkan penindasan. Dan menghiasi diri mereka dengan akhlak yang terpuji. Namun itu semua dihadapinya dengan kekerasan. Nabi tidak patah semangat. Beliau yakin akan janji Allah. Yang namanya kemenangan memang butuh adanya perjuangan. Yang namanya kemenangan butuh atau memerlukan adanya tahapan. Sampai tingkatan mereka membujuk keluarga Nabi, pamannya Nabi yaitu Abu Thalib, untuk menyerahkan Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Namun semuanya gagal. Ketika aksi kekerasan tidak membuahkan, maka mereka merubah cara. Mereka mengutus seorang diplomat ulung, Abu Walid, seorang yang terkenal diplomasinya, diutus oleh orang-orang kafir Quraisy. Di samping dari sisi umur, Abu Walid ini orang yang berumur, orang yang terpandang, orang yang kaya, dan orang yang sangat lihai sekali ya untuk menguasai hatinya lawan. Diutusnya Abu Walid untuk membujuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak saudaraku, bayangkan memanggil dengan bahasa yang lembut, wahai anak saudaraku, kalaulah memang ajakan kamu ini, kamu ingin menjadi raja di tengah-tengah kami, kami sepakat. Kami sepakat untuk mengangkat Anda sebagai raja di tengah kami. Kalau memang Anda dalam ajakannya ini, Anda ingin menjadi orang terkaya di tengah kami, kami pun sepakat mengumpulkan harta kami sehingga Anda menjadi orang terkaya di tengah kami. Kalau memang Anda berbuat seperti ini karena ada gangguan makhluk halus, kerasukan jin, kami akan panggil para tabib untuk mengobati Anda. Semua tawaran didengar oleh Nabi. Sampai capek Abu Walid menawarkan tawaran menggiurkan. Kata Nabi, "Afarogta ya Abu Walid, apa kamu sudah selesai menawarkan tawaranmu wahai Abu Walid?" Kata dia, "Iya." Nabi hanya membacakan ayat, hanya membacakan ayat yang dengannya Abu Walid faham bahwa Muhammad tidak tergoda dengan tawaran apapun dari jabatan dan kedudukan dunia. Beliau semata-mata hanya menyampaikan tugas dari Allah SWT. Menerima alhamdulillah, tidak menerima bukan urusan. Ketika datang musim haji, sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, kurang lebih pada tahun ke-11 kenabian, Nabi mendatangi tenda-tenda yang ada di Mina. Tenda-tenda jamaah haji ada di Mina banyak sekali. Dari suku-suku Arab yang berdatangan untuk melaksanakan haji. Nabi mengajak mereka dengan sembunyi-sembunyi. Karena mata-mata kaum musyrikin senantiasa tertuju untuk mengawasi gerak-gerik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada usaha Nabi untuk mendatangi tenda-tenda jamaah haji waktu itu, ada dari mereka yang menolak dengan kasar, ada yang menolak dengan halus, dan ada yang menerima. Di antara yang menerima adalah 6 orang dari orang Madinah. Dan ini cikal bakal kaum muslimin yang ada di Madinah yang siap untuk membela Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada orang Madinah waktu itu, ketika mereka masih jahiliyah, mereka sering mendengar dari orang Yahudi bahwa nanti akan muncul seorang Rasul yang sifatnya demikian-demikian. Sering mereka mendengar dari orang Yahudi, karena orang Yahudi adalah ahli kitab. Dan memang tertulis dalam Taurat, dalam Injil, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendatangi tenda-tenda mereka, mereka teringat. Ini seperti yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada kita. Persis ini sifatnya. Maka mereka, 6 orang ini sepakat, kita masuk Islam. Jangan sampai kita didahului oleh orang-orang Yahudi. Kemudian mereka pun pulang. Sebenarnya yang datang waktu itu banyak sekali, tapi 6 orang ini mereka yang menerima. Dan mereka pun menyembunyikan keislamannya. Karena gawat waktu itu kalau mereka menampakkan keislamannya, nyawa sudah taruhannya. Ketika mereka pulang dari haji, Nabi mengutus duta Islam pertama, seorang pemuda yang ganteng, yang cerdas, dari keluarga orang terpandang. Itu Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair sebagai duta Islam pertamanya diutus ke Madinah untuk mengajari Islam, membacakan Al-Quran. Ketika Mus'ab ibn Umair sudah sampai di Madinah dan 6 orang yang dulu masuk Islam ini dari orang Madinah, mereka pun berkumpul. Dengan cepatnya Islam menebar di Madinah. Tokoh orang Madinah tidak terima ada orang asing datang membawa agama yang bertentangan dengan agama nenek moyang. Dia pun datang dengan membawa tombaknya, marah besar kepada Mus'ab bin Umair ini. Dia datang ketika orang-orang berkumpul, dia melontarkan tombaknya tepat berdiri di depan sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab dengan tenangnya menghadapi orang ini. Yang lain sudah ketar-ketir, bagaimana ini kalau dibunuh? Mus'ab ya dengan tenangnya menghadap orang tadi. Musa mengatakan, wahai Tuhan, sudilah Tuhan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kalau memang apa yang akan saya sampaikan Tuhan tidak berkenan, saya akan berpindah dari sini. Tapi kalau Tuhan nanti berkenan, ya Tuhan akan melihat sendiri. Orang yang tadinya marah dan ingin bunuh tiba-tiba reda. Kemudian Musa bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan luar biasa keajaiban Al-Quran. Langsung menyentuh hati orang kafir tadi. Kemudian dia menyatakan keislamannya. Datang ingin membunuh, sekarang pulang. Ya, dalam keadaan dia masuk Islam. Begitu mudahnya orang-orang Madinah masuk Islam. Sementara orang-orang Mekah begitu alotnya. Bahkan begitu bengisnya permusuhan terhadap Nabi. Ya subhanallah, Allah lah yang telah mengatur hati-hati manusia. Sebegitu mudahnya kan orang Madinah masuk Islam, sementara orang Mekah yang mereka ngerti lahirnya Nabi, ngerti besarnya Nabi, ngerti kejujurannya, ternyata banyak dari mereka yang menentang, menolak, memusuhi. Kemudian Nabi terus melanjutkan dakwahnya pada tahun ke-13 dari kenabian. Datang kurang lebih 72 kaum muslimin dari Madinah ikut haji waktu itu. 70 laki-laki dan 2 wanita. Mereka berbaiat kepada Nabi di satu malam yang gelap. Di satu malam mereka keluar sembunyi-sembunyi. Jangan sampai mereka ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy, akan gagal. 72 orang ini siap untuk menerima Nabi dan para sahabat ketika mereka berhijrah ke Madinah. Dan mereka siap untuk melindungi Nabi. Tiga orang ini terpisah. Abu Salamah hijrah ke Madinah. Ummu Salamah ditinggalkan karena diambil oleh keluarganya. Anaknya pun diambil oleh keluarga Abu Salamah. Setahun kurang lebih Ummu Salamah baru bisa menyusul suaminya ke Madinah. Jadi perjalanan hijrah itu begitu beratnya. Dan mereka ngerti dengan resiko yang akan dihadapi. Hidup di negeri orang yang tidak ada keluarga. Mereka harus membuka usaha yang baru kalau mereka seorang pengusaha. Sunan Ar-Rumi ketika beliau keluar di Mekah ke Madinah membawa harta dicegat oleh Abu Suhaib. Ya Suhaib, dulu kamu datang ke Mekah dalam keadaan kamu gak punya apa-apa, heran. Sekarang kamu jadi orang kaya, kemudian kamu akan membawa harta sebanyak ini. Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, apakah yang dimaksud bahwa saya harus meninggalkan harta saya kemudian saya dibiarkan ke Madinah? Kata mereka, itu yang kami harap. Kalau mau pergi, pergilah, tapi harta jangan bawa. Kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, tinggalkan harta yang banyak untuk berhijrah ke Madinah. Proses hijrah ini tidak sebentar, memakan waktu kurang lebih satu bulan. Dan juga seperti beda rupa, ini satu persatu dan sebuah-satu. Sedangkan Nabi belum berhijrah. Seorang pemimpin bukan dia cari selamat kemudian meninggalkan apa? Ya, bawahannya, masyarakat tidak. Biar masyarakat dulunya berhijrah, dia sebagai seorang pemimpin yang terang. Resiko bagi seorang pemimpin seperti itu. Korban. Ya, agar rakyatnya, masyarakatnya, orang yang di bawah kepemimpinannya, mereka selamat. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar hijrahnya lebih akhir. Setelah umumnya para sahabat sudah berhijrah kecuali orang-orang yang lemah. Para wanita yang punya jalan untuk berhijrah. Orang sudah tua, anak-anak, memang mereka enggak ada kemampuan. Perjalanannya bukan ringan, 450 kilo kurang lebih. Pada pasir yang terbentang, panas membara. Bukan lagi dengan rombongannya banyak, satu persatu. Adapun orang-orang kafir Quraisy, ketika mereka melihat bahwa para sahabat tadi satu persatu meninggalkan Mekah, cemas. Mereka sudah memperkirakan. Mereka menyusup kekuatan. Kalau mereka ngerti orang-orang Madinah, orang-orang yang biasa tempur, biasa perang. Mereka tahu orang-orang Madinah itu orang-orang yang biasa berperang. Sehingga kekhawatiran sangat mendasar. Mereka nanti akan mendapatkan ya, pembelaan yang besar dari orang-orang Madinah. Maka orang-orang petinggi-petinggi Quraisy mengadakan rapat darurat. Darun Nadwah, tempat perkumpulan mereka menjadi saksi sejarah. Tokoh-tokoh Quraisy mereka terbitkan ya, keputusan darurat yang tentunya sebelumnya diawali dengan diskusi. Waktu itu berkumpullah para petinggi-petinggi Quraisy. Tidak disangka hadir di tengah-tengah mereka seorang yang berpenampilan dari Najd yang bukan dari mereka. Ternyata dia adalah iblis. Iblis yang menjelma sebagai manusia ikut rapat di sini. Sebagian mengatakan, sudah. Kalau menurut saya, Muhammad ini kita usir saja. Kalau kita usir, kita udah enggak lagi mikirin Muhammad. Sudah. Jadi negeri orang, kita mikir diri kita sendiri. Pendapat ini dibantah oleh iblis yang menjelma sebagai orang tua waktu itu. Ini pendapat yang bodoh. Kalau kalian usir Muhammad, Muhammad itu ucapannya seperti madu. Dia akan merekrut orang banyak, kemudian dia akan menyerang kalian. Mau apa? Ini bukan pendapat yang benar ya seperti ini. Pun ada lagi yang mengusulkan kalau demikian kita penjarakan Muhammad sampai mati sudah. Kita kerangkeng sampai mati selesai. Pendapat ini dibantah oleh iblis yang menjelma sebagai orang tua waktu itu. Kalian bodoh. Muhammad itu punya keluarga dan punya teman-teman. Apa kira mereka akan membiarkan Muhammad di kerangkeng seperti itu? Mereka akan bisa mengeluarkan Muhammad dari kerangkeng tersebut, kemudian akan menyerangkan dia. Ketika pendapat-pendapat tadi semuanya tidak ada yang disepakati, Abu Jahal, dia punya ide yang sangat cemerlang menurut mereka. Kalau saya punya ide yang kayaknya tidak terbetik dalam benak kalian, kalau menurut saya Muhammad harus kita habisi, kita bunuh. Caranya, dia menyebutkan caranya, kita utus para pemuda-pemuda yang gagah perkasa, kita bekali dengan pedang yang tajam pemuda-pemuda setiap suku untuk mengepung rumahnya Muhammad. Kapan dia keluar, seluruh pemuda ini membunuh Muhammad. Dan tidak akan mungkin keluarganya memerangi suku-suku yang ada. Paling-paling mereka akan meminta tebusan. Ya, kita siap mempersiapkan tebusan. Pendapat inilah yang disetujui. Kemudian mereka mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengepung rumah Rasul dengan yakinnya, bahkan Abu Jahal dia berjoget bahwa Muhammad akan habis umurnya. Mereka punya makar, tapi Allah punya makar yang lain. Orang bisa punya rencana, namun ketika Allah berencana menggagalkan, maka apapun kekuatan apapun tidak akan bisa menggagalkan takdir Allah SWT. Dalam situasi darurat seperti ini, Nabi ngerti besarnya bahaya yang sedang mengepung dirinya. Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib. Tolong, kamu tidur di atas ranjang saya. Pakai selimut saya. Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda muslim, siap. Siap untuk tidur di ranjang Nabi. Yang tentu resikonya, beliau akan dibunuh. Seperti inilah pengorbanan seorang pemuda muslim. Ali bin Abi Thalib siap, meskipun beliau jadi korban, asalkan Islam ini jaya. Ketika mereka sudah mengepung rumah Nabi dari berbagai arah, pedang pun terhunus dan mata-mata mereka semuanya terbelalak, maka Nabi keluar dengan mengambil segenggam dari debu, ditaburkan kepada mereka yang mengepung rumahnya, seraya membaca ayat dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tidak ada seorang pun yang melihat Nabi telah keluar. Beliau keluar membelah barisan pemuda-pemuda yang mereka menghunus pedangnya. Mereka menunggu-menunggu, ternyata tidak keluar. Ada orang yang tidak ikut mengepung rumahnya, memberitahu mereka, kalian sedang menunggu apa? Orang yang kalian tunggu sudah keluar. Mereka gak percaya, karena mereka berada dari celah pintu, masih ada orang. Ya, Muhammad itu sedang tidur di bawah selimutnya. Malam pun dia pergi, pagi pun datang, dan hari sudah cerah. Kemudian mereka tidak sabar. Ketika pintu didobrak, kemudian Ali bangun, betapa terkejutnya mereka. Orang yang mereka kepung ternyata telah pergi. Ini barakallahu fikum tentunya salah satu dari mukjizat yang Allah berikan dari Rasulnya. Dan mukjizat seperti ini Allah berikan dari Rasulnya sebagai bentuk bantuan dan pertolongan. Orang yang secara hitungan kasar akan mati ternyata selamat, tanpa terluka, tanpa ada orang yang mengetahuinya. Kemudian mereka melampiaskan kemarahan kepada Ali, diseretnya Ali, diseret rambut kepalanya, diinterogasi, tadi saya enggak ngerti. Saya enggak ngerti kemana Muhammad. Memang enggak ngerti. Dan ini proses hijrahnya Nabi betul-betul sangat apa senyap. Sampai keluarga Nabi, keluarga Bakar pun enggak ngerti kemana Nabi. Mereka pun masuk ke rumahnya Fatimah, ke rumahnya Asma binti Abi Bakrin. Mereka menginterogasinya. Kata Asma, saya enggak ngerti. Ditamparnya Asma ya sampai anting-antingnya apa terlepas. Kemudian mereka mengeluarkan sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati, masing-masingnya dapat 100 onta. Kalau dua orang dapat berapa? 200 onta. Baik hidup atau mati. Adapun Nabi dan Abu Bakar belum bersembunyi di gua. Gambaran orang, Rasul akan mengarah ke jalan ke utara, ke arah Madinah. Ternyata tidak, Nabi ternyata mengarah ke selatan, ke arah Yaman. Dan gua ini gua yang banyak batunya dan tinggi, ke arah selatan. Dan seperti ini, yang namanya perang itu strategi. Yang namanya perang itu strategi. Bisa jadi orang yang sedikit bisa mengalahkan orang banyak dengan strategi perang yang canggih. Nabi tidak langsung ya, menuju Madinah, tapi Nabi lakukan kamuflase, melakukan tauriyah. Beliau pergi ke selatan, ya, kemudian beliau masuk ke dalam gua. Sebelum beliau masuk ke dalam gua, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tunggu dulu, biar saya yang masuk lebih dahulu. Kalau ada apa-apa, biar saya dulu yang kena. Dibersihkan, ya. Kemudian lubang-lubang gua ini ditutup. Ketika dipastikan gua tadi sudah aman, Abu Bakar tanda Rasulullah silahkan masuk. Karena sayembara yang dibuat oleh orang-orang Quraisy sangat menggiurkan. Ratusan onta bagi yang bisa menangkap dua orang ini. Mereka mencari di berbagai arah sampai mereka di atas gua tersebut. Yang tersisa satu lubang tadi, ternyata kaki-kaki kaum musyrikin terlihat melalui lubang itu. Abu Bakar menangis sedih. Kalau ada dari mereka yang melihat ke lubang itu, sudah mereka akan menangkapnya dan membunuhnya. Apa jadinya? Ketika Rasul melihat Abu Bakar menangis sedih, kalau ada dari mereka yang melihat lubang tadi, habis sudah. Maka Nabi menghibur, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih. Sungguh Allah bersama kita. Allah bersama kita. Bayangkan, padahal hanya jarak berapa senti saja. Kalau mereka melihat, mungkin Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal. Jadi seperti itulah Allah jaga Rasulnya. Allah jaga tanpa seorang pun yang melihatnya. Padahal pencarian mereka bukan main-main. Mereka berambis untuk mendapatkan ratusan onta, sebuah hadiah yang kalau mereka mendapatkannya, entah berapa bulan mereka enggak kerja, sudah apa namanya, tercukupi. Nabi menetap di gua ini selama 3 hari, 3 malam. Dan keluarga Abu Bakar terus setiap hari membawa makanan. Namun karena langkah yang menuju gua tadi dikhawatirkan akan diketahui, maka keluarga Abu Bakar yang menyuruh seorang pengembala untuk menghilangkan langkahnya dengan ya kaki kambing sehingga tidak ketara. Nabi berada di gua ini selama 3 hari. Dan menurut kebiasaan orang, kalau mencari orang 3 hari tidak ketemu, biasanya mentalnya sudah apa? Melemah. Orang kalau nyari orang 3 hari gak ketemu, biasanya sudah apa? Ya, sudah semacam pasrah sudah. Ketika seperti itu, Nabi baru keluar. Yang intinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah begitu hati-hatinya, begitu tersembunyinya, ya, sampai ya, kemudian 3 hari, dan Nabi dan Abu Bakar menyewa seorang penduduk jalan bernama Abdullah bin Urayq, seorang musyrik, tapi dia tidak peduli dengan sayembara itu. Dia seorang navigator profesional yang dia bekerja sebagai ya, seorang penduduk jalan. Dia tidak tergiur dengan sembara tersebut karena dia berpikir kalau saya ikut habis sudah, selesai sudah karir saya. Dia seorang penduduk jalan profesional. Dia pun ketika 3 hari Nabi sudah di goa, kemudian dia datang membawa kendaraannya, siap membawa Rasul ke Madinah. Dan tentu perjalanannya pun tidak melalui jalan yang biasa dilalui, jalan tepi pantai yang sepi, namun terus dengan kewaspadaan. Tidak disangka ketika mereka bertiga, Abu Bakar, Ar-Rasul dan penduduk jalan ini, ternyata dikejar oleh seorang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, salah seorang tokoh dari tokoh Arab, melihat Ar-Rasul dan Abu Bakar. Dia tergiur dengan sayembara. Dia pun melangkahkan, dia pun mengambil tombaknya dan memacu kudanya. Ketika sudah dekat untuk ditombak, ternyata kudanya tersungkur, dia pun jatuh. Dia ngerti bahwa ini bukan sembarangan. Ini bukan orang apa? Sembarangan. Yang ia datang di pagi hari mengejar Rasul untuk membunuhnya dengan harapan mendapatkan sekian dari unta, ternyata dia menyatakan keislamannya. Melihat mukjizat yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun kecuali para nabi dan para rasul. Suraqah pun menyatakan keislamannya. Lihat, jalan orang untuk masuk Islam ternyata bermacam-macam. Terkadang setelah dibentur oleh Allah dengan musibah baru sadar, ya, baru beriman. Maka Suraqah pun menawarkan, wahai Rasul, jika Anda membutuhkan bekal, kami siap memberi bekal. Kata Nabi, tidak perlu. Yang penting kamu sembunyikan keberadaan kami. Suraqah yang mengejar Nabi di pagi hari untuk membunuhnya, pulang sore hari dan keadaan sudah beriman. Sepertilah jalan hidayah. Terkadang aneh, ya, terkadang ya tidak bisa dibaca. Ya. Kalau Allah sudah beri hidayah pada seorang, kekuatan apapun tidak bisa menghalang-halanginya. Abu Bakar, seorang yang terkenal sebagai saudagar, banyak orang yang ngerti Abu Bakar di jalan, sementara orang gak ngerti siapa yang ada di sampingnya itu Rasulullah. Ketika mereka dalam perjalanan di tempat yang sepi, ternyata ada orang yang kenal Abu Bakar. Abu Bakar, ini siapa orang yang ganteng ini yang di samping kamu? Kata Abu Bakar, hada hadin yahdini tariq. Ini adalah penunjuk jalan saya. Orang menyangkanya ini adalah penunjuk jalan, sementara Abu Bakar maksudkan ini adalah orang yang menunjuki kepada jalan sorga, kepada jalan kebaikan. Dan ini namanya tauriyah. Makanya ulama mengatakan, kalau ada seorang mau dibunuh oleh orang zalim, kemudian orang yang mau dibunuh tadi bersembunyi di rumah kita, bolehkah kita jujur mengatakan orang yang kemudian cari di rumah kita? Ulama mengatakan tidak boleh. Apa boleh berdusta? Jawabannya boleh di sini. Untuk menyelamatkan nyawa saudara kita akan dibunuh oleh orang zalim. Namun kata ulama, lebih baik seorang melakukan tauriyah, Tauriyah yaitu ucapan atau gerakan yang mengesankan sesuatu tapi punya arti yang lain. Misalnya, kalau ada orang dikejar-kejar mau dibunuh oleh orang zalim, dia bersembunyi di rumah kita. Orang zalim tadi mengejar sampai di rumah kita. Dia bertanya, adakah fulan di rumah kamu? Kalau kita jawab iya, bahaya, nggak boleh. Kalau kita jawab tidak ada, boleh. Kalau itu dusta. Tapi yang bagus menggunakan tauriyah. Anda misalnya mengatakan, orang yang kamu cari tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Dengan kita menunjuk apa? Telapak tangan. Orang yang diajak bicara memahami tidak ada di rumah ini. Tapi saya yang mengatakannya tidak ada di sini, di telapak tangan. Ini boleh. Ini lebih baik. Ya seperti itu namanya tauriyah. Abu Bakar ketika ditanya oleh orang yang mengenalnya, siapa ini orang yang bersama kamu? Kata Abu Bakar, hada hadin yahdini tariq. Ini adalah penunjuk jalan saya. Kemudian Rasulullah alaihi assalatu wassalam sebagai seorang manusia berlatih, di tengah perjalanan beliau berteduh di bawah batu yang memanjang dari teriknya matahari. Tidak berapa lama datang seorang pengembala juga ingin berteduh. Insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.